terharu mendengar cerita darimu. Ingin rasanya segera bertemu. Ha, ha, ha, lagi sabarlah menanti. Aku sangat rindu, hatiku pun rindu. Bila kau datang, tiada lama lagi. Irmis ya, luar biasa, selalu ada bunga-bunga rindu yang hadir.